Oh, nggak tahu nih. Oh, aneh mah langsung. Ini kan ada orang dalam ya. Ya kan yayasan mah pasti ada ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan majelis kita yang membaca kitab Tafsir Muyassar juz yang keempat dan insyaallah hari ini kita akan baca surah Ali Imran ayat yang ke-141. Silakan dibaca. Baik, dibaca baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yumahhisallahu alladziina aamanu wa yamhaqul kafirin. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dan menghancurkan, membinasakan orang-orang kafir. Al-wawu harfu atfin, alam lamukai, yumahiso fi'il mudore. Allahu lafzu jalalah sebagai mansubun bila mikai gitu. Fi'il mudore mansubun bila mikai. Allahu lafzu jalalah sebagai fa'il. Alladzina isim mausul amanu fi'il mudore. Isim mausul sebagai apa? Alladzina isim mausul sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi betul. Amanu fi'il madhi alwawu fa'ilnya kembali ke alladzina. Amanu jumlah almanu sebagai sila mausul. Amanu fa'ilnya wawu. Amanu fa'ilnya wawu. Almanu jumlah amanu adalah sila mausul. Alwawu harfu atfin. Yam hako fi'il mudore. Mansubun di lamikai. Bukan. Kalau kayak ini dia masuknya karena matuf. Oh, karena matuf ke yumahiso. Ya. Matuf ke yumahiso. Al kafirina fi'il maf'ul bi. Maf'ul satu. Wa hadhil hajimatu allati waqa'at fi Uhudin kanat istibaron wa taf fiyatalil mu'minin wa tahlison lahu minal munafikina wa haula wahalakan wahalakalil kafirin. Dan ini adalah kekalahan ini. Dan kekalahan ini adalah terjadi pada saat perang Uhud. Kan. Kekalahan ini yang terjadi pada perang Uhud. Kekalahan ini yang terjadi pada perang Uhud adalah sebagai pelajaran dan pembersihan untuk orang-orang yang beriman dan pembersihan mereka dari orang-orang munafik dan kehancuran untuk orang-orang kafir. Ya barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Pak iya kemasta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Dan agar Allah mensucikan, ya, membersihkan orang-orang beriman dan ya membinasakan orang-orang kafir. Jadi kekalahan yang terjadi pada perang Uhud yang pertama adalah ujian, ya, ujian bagi orang yang beriman. Ya, agar mereka ya tidak sombong dengan apa namanya apa yang mereka miliki. Jadi ini merupakan hikmah yang sangat jelas. Jelas suaranya. Baik, jadi kekalahan yang terjadi pada perang Uhud ini merupakan pelajaran dan pembersihan bagi orang beriman. Kenapa dikatakan pembersihan? Karena memang pada perang Uhud ini pada akhirnya ketahuan orang-orang munafik. Antum tahu kan dari perang Uhud itu dari 1000 pasukan pertama yang berangkat ke medan Uhud, berapa yang membelot? 300 ya. 300. Sebelumnya enggak ketahuan nih siapa aja selain Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika perang Uhud kan mundur tuh 300 orang. Akhirnya mereka tahu, oh ternyata orang munafik itu adalah yang 300 orang itu. Jadi hikmahnya, di antara hikmah perang Uhud adalah ya menjadi ketahuan orang-orang munafik. Yang tadinya mungkin mereka hanya tahu paling siapa sih Abdullah bin Ubay bin Salul gitu kan. Tapi dengan kejadian tersebut ya akhirnya ya mereka bisa membedakan mana yang muslim hakiki, mana yang munafik. Wahalakan lil kafirin, dan membinasakan orang-orang kafir. Jadi di setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Nah, silakan baca, berarti ibu-ibu ya, baca buku Kurniati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad kuntum tamannawna mauta. Ibu baca yang mana, Bu? Eh, Masya Allah. Oh, am ya, Ustaz? Iya. Afwan, afwan. Salah lihat ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhi jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Ataukah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian, dan agar dia mengetahui orang-orang yang sabar. Nah. Am harfu atfin. Hasib betum fi'il madhi dengan fa'il antum. An harfu nasbin. Jangan dibilang antum. Tum. Oh, tum. Karena kalau kita bilangnya antum, dia kalau ada di depan. Tidak, dengan fi'il madhi itu semua fa'ilnya udah ada di belakang. Nah. Hasib betum fi'il madhi, fa'ilnya tum. An harfu nasbin wa masdariin. Tadukhulu fi'il mudhari mansubun bi'an. Al-wawu sebagai fa'il. Al-jannata maf'ulun bih, al-wawu harfu atfin, lama harfu nafyin wa jazmin. Ya, ini lamanya kan artinya belum ya? Ya, belum. Karena lama itu artinya ketika. Gak bisa. Kalau lama artinya ketika, berarti artinya apa? Dia apa? Lama zorof ya? Zorof. Lama ya. Ketika zorof. Tapi di sini, tahu dari mana kalau lama di sini adalah artinya belum, bukan ketika? Tahu dari mana? Konteks kalimatnya. Bukan konteks. Dari alamnya. Oh iya, alam. Karena ya, alamnya jazam. Zoom. Wah, wow, dokternya selamanya jazam ya. Dia masih belum. Lama harfu nafin wa jazmin wa qalbin ya'lami fi'il mudhari majzum bi lama. Kalau baca kayak gini jangan ya'lami, ya'lam. Ya'lam. Ya'lam fi'il mudhari majzum bi lama. Kemudian Allah lafaz jalalah sebagai fa'ilnya alladzina maf'ulum bi jahadu isim mausul sebagai maf'ulum bi jahadu fi'il atau sebagai fa'il minkum jarwa majrur alwau harfu atfin ya'lama fi'il mudhari mansubun. Mansubnya kenapa? Matuf ya? Matuf ya, matuf dengan. Matufnya kemana dia? Sebentar. An, tadukhulu ya. Tadukhulu. Padahal nggak Ustaz? Ini unik juga ya. Maksudnya ini kan lagi ngomongin apakah kalian akan masuk surga sementara Allah belum tahu. Dan agar Allah mengetahui orang-orang yang sabar. Ini kemana berarti ya? Oh berarti ini ke Yumahiso ya? Ke Yumahiso. Yumahiso yang di awal ya, ayat 141 ya? Iya. Jadi di antara hikmah perang Uhud agar Allah mengetahui orang-orang yang sabar. Itu karena kalau kita katakan matupnya ke alam yang pertama kan najisum. Kata dukhulu pun itu bukan sesuatu yang dikira kan? Ya. Ya. Wa ya'lama fi'il mudhari mansubun ma'tuf ke liyamahisa. Nah. Liyamahisa. As-sabirina maf'ulun bi dari ya'lam. Ya'lama. Nah. Ya ashabu Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Azonangtum antadkhulul jannata. Walam tubatalu bil kitali wasyada'idi la yahsulu lakum dukhuluha hatta tubatalu wa ya'lamullahu ilman zahiran lil khalqil mujahidina minkum fi sabilihi wassabirina ala muqawi ala muqawi mati ya ala muqawi mati. Kalau kayak gini udah pasti master ya. Oh. Master dari qawam apa? Muqawamati. Ala muqawamatil a'da'i. Ala muqawamatil a'da'i. Wahai sahabat-sahabat, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sedangkan kalian tidak diuji dengan peperangan dan musibah besar? Tidaklah kalian akan memasukinya sampai kalian diuji dahulu. Dan Allah akan mengetahui dengan ilmunya yang ditampakkan oleh makhluk-makhluknya. Orang-orang yang berjihad di antara kalian di jalannya dan orang-orang yang sabar kepada yang menentang ya musuh-musuh. Sabar dalam menentang. Musuh. Oh, dalam melawan atau memerangi musuh-musuh. Itu Ustaz. Baik, barakallahu wa jazakallahu khairan. Ika barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara Allah belum mengetahui siapa orang yang berjihad di antara kalian dan Allah mengetahui orang-orang yang sabar. Jadi ya kata Allah Subhanahu wa taala, ujian itu pasti berlaku untuk manusia ya. Jadi seseorang itu enggak akan masuk surga sampai diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini beruntung ya. Kita ini beruntung hidup di masa di mana ujiannya paling apa sih? Paling ujian ekonomi gitu ya. Ujian masalah ekonomi, ujian kesehatan. Kalau orang zaman dulu tuh ujiannya besar sekali ya. Ya bagaimana mereka harus mikirin ekonomi juga, tapi mikirin juga bagaimana keadaan musuh-musuh Islam, apalagi di zaman Mongol ya. Bayangin kalau antum lahir di zaman ketika Mongol ya berkuasa, kayak apa coba? Ya, negara Islam dihancurkan, ya banyak yang kehilangan, bukan cuma masalah harta aja, tapi kehilangan ya nyawa, kehilangan keluarga. Itu ujian-ujian orang terdahulu. Dan kita sebagai seorang Muslim meyakini bahwasannya ujian yang Allah berikan kepada kita justru itu sebagai ya bentuk apa namanya peningkatan derajat kita. Kalau kita bersabar. Karena dalam sebuah hadis sahih Rasulullah bersabda, ya idza ahaballahu qauman ibtalahu. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Jadi ujian itu merupakan bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada juga ujian sebagai bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun bagi orang beriman, ujian merupakan bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ya tidaklah seseorang itu masuk surga kecuali akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana kita gitu ya. Salat 5 kali sehari, ya. Kemudian ada kewajiban-kewajiban lain. Coba lihat orang kafir ya. Orang kafir ibadahnya enak banget kan. Misalnya orang Kristen gitu ya. Apa ibadahnya? Udah cuma seminggu sekali, nyanyi-nyanyi lagi. Gimana susahnya coba? Ya. Itu pun katanya enggak ke gereja pun enggak apa-apa. Karena udah diampuni. Udah ditebus dosanya sama Yesus gitu ya. Ini kan agama macam apa kayak gini? Santai benar gitu ya. Kalau orang Islam coba lihat. Ya. Sehari 5 kali sholat. Makan babi nggak boleh, makan anjing nggak boleh, khomer nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini kan sesuatu yang kalau kita lihat dari kacamata dunia ribet amat ya. Tapi ini adalah ujian ya. Kita bersabar sedikit di dunia, tapi akhirnya apa? Wal akibatu lil muttaqin ya. Kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi nggak apa-apa sabar dikit di dunia, dan ujian kita ini nggak ada apa-apanya dibanding ya ujiannya para sahabat ya radhiyallahu anhu. Mereka ujiannya nggak kayak kita. Kalau kita paling apa sih? Kayak sekarang ini COVID gitu kan, nggak punya duit gitu kan, istri yang cerewet atau anak yang badung gitu misalnya. Kan ujiannya kayak gitu kan? Ujian zaman dulu mah berat ya, perang sama orang kafir, belum ada orang munafiknya, belum perang sesama orang Islam. Makanya kalau kita melihat, ya kadang-kadang ya, kalau baca sirah orang-orang terdahulu tuh kayak misalnya ketika misalnya Abbasiyah yang melawan dinasti Umayyah itu kayaknya kalau kita hidup zaman itu khawatirnya kita jadi khawari jangan-jangan gitu kan. Ngelihat Umayyah perang sama Abbasiyah kita kayak sekarang aja nih ya. Kita melihat kejadian antara misalnya di Palestina aja udah kayak apa berantemnya gitu ya. Ada yang bilang Hamas itu apa namanya bentukannya Israel. Ada yang bilang oh padahal itu jelas-jelas keislamannya. Apalagi yang perangnya itu jelas-jelas antara orang Islam kayak Abbasiyah lawan Umayyah. Itu kan ujian yang sangat berat untuk orang Islam saat itu gitu ya. Jadi kita ini sebenarnya beruntung ya. Ada di masa di mana kehidupan relatif tenang meskipun ada beberapa masalah tapi ujian kita tuh enggak seberat mereka. Jadi kita harus bersyukur dengan ujian yang sedikit ini. Jadi kalau kita suatu ketika misalnya mendapati masalah itu kok kayaknya berat banget, maka kita ingat ujiannya Rasulullah. Ujiannya sahabat, ujiannya orang-orang yang terdahulu sebelum kita. Mereka tuh ujiannya jauh lebih berat daripada ujian kita. Jadi jangan ya cuma karena masalah dunia, masalah keuangan, terus kita jadi nyerah gitu ya. Jangan ya. Nah. Ya, silakan baca. Bu Fatimah baca. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. Dan sungguh kalian akan menginginkan kematian sebelum bertemu dengannya. Maka sungguh kalian akan menemuinya dan kalian menyaksikannya. Wa harfu isti'naf. Al-waw jangan wa. Al-waw harfu isti'naf. Al-lamu harfu taukid. Isan. Naam. Nah, qada harfu tahqiq. Kun fi'lun madi nakis. Kalau yang nyawab itu jangan bilang kun doang. Kun jadinya fi'l amal kalau kun ya. Kuntum bacanya. Kuntum. Fi'il madin naqis. Fi'lun madin. Fi'lun madin naqis tum isim kun tamannauna fi'lun mudhari'un. Al mauta sebagai khabar kun. Tamannauna fi'l mudhari wawnya fa'ilnya. Wawnya fa'ilnya. Al mauta sebagai khabar dari kuntum min qabli jar wa majrur majrur an harfu nasbin saja. Nah, talqau fi'lun mudhari mansubun bi'an. Al-ha'u maf'ulun bih. Fa harfu adfin aja saja. Boleh. Qad harfu tahqiq ro'ai fi'lun madi. Kalau ngilu tuh jangan dipisah kayak gitu. Ro'aitum aja, ro'aitum fi'l madi. Ro'aitum fi'lun. Karena ro'ainya ada fi'l ro'ai. Ro'aitum fi'lun madi al-waw sebagai fa'ilnya saja. Bukan, itu maunya waw tambahan. Oh, jadi kita mau nyambung antara ro'aitum dengan domir ha. Kan kalau nggak ada waw-nya susah ngomongnya. Ro'aitumuhu. Oh iya. Susah nggak? Iya susah. Ro'aitumuhu. Ada tiga domah berturut-turut. Susah kan? Susah. Jangan bayangin lisan kita yang enteng ya. Lisan Indonesia itu lisan paling lurus gitu. Kalau lisan Arab tuh susah ngomong kayak gitu. Ro'aitumuhu. Makanya biar nggak susah. Ro'aitumuhu. Jadi al-wawu ziyadah, Zan? Ya, antum bilangnya failnya tum. Failnya tum. Al-ha'u mafulun bih. Ya. Waharku adfin antum mubtada, Zan? Ya? Nah. Tanzuruna fi'lun mudhari'un al-wawu sebagai fa'il, sebagai khobar. Nah. Walaqad kuntum ayyuhal mu'minuna qabla ghazwati Uhudin tatamannauna liqa'al aduwi litanalu syarifal jihadi syarafal jihadi wal istis hadi fi sabilillahi alladhi khaziyabihi ihwanukum fi ghazwati badrin faha huwa za qad hasala lakum alladhi tamannaitumuhu wa talabtumuhu fadunakum faqatalu wa sabaru dan sungguh kalian wahai orang-orang mukmin faqatilu kali ya faqatilu wa sabiru maka berperang dan bersabar maka berperang dan sungguh kalian akan wahai orang-orang mukmin sebelum perang Uhud mengharapkan pertemuan dengan musuh-musuh kalian mengharapkan kehormatan jihad ya, di jalan Allah yang mendapatkan dengannya saudara-saudara kalian di perang Badar. Dan ini sungguh kalian telah mendapatkan yang kalian harapkan. Mendapatkan yang kalian harapkan dan kalian cari menemuinya ya. Afadunakum maka kalian saja. Afadunakum maksudnya apa coba? Duna, tidak memiliki. Apa ya? Aduh. Dibacanya apa yang bagus ya? Ada ide? Fariza? Bacanya apa ini? Bahwa dzaqad hasalakum alladzi tamannaitumuhu wa talabtumuhu. Hah? Fadunakum artinya apa? Maka selain kalian lalu berperang dan sebagainya. Mungkin fadawanakum kali ya. Fadawanakum. Jadi dawanakum artinya ya Allah yang mengatur peperangan tersebut, maka jadi kan awalnya kalian yang minta untuk berjihad, minta untuk mencari syahid. Maka ini fadawanakum maka Allah atur peperangan ini faqatilu maka berperanglah fasabiru dan bersabarlah ini pada wanakum kayaknya. Naam Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, sedikit kita bahas tadi ayat yang ke-142. Karena di YouTube ada yang komentar ya, kenapa walamma itu artinya belum mengetahui. Padahal ini kan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ya kan. Jadi kan ayatnya walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Sementara Allah belum mengetahui. Jadi gini. Sebagai ahlussunnah wal jamaah, kita wajib meyakini bahwasanya Allah itu Maha mengetahui apa yang belum terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Jadi belum terjadi pun Allah tahu mana orang munafik, mana orang muslim. Itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dari sisi manusia, apakah manusia tahu ya orang munafik yang mana, orang mukmin yang mana? Enggak tahu. Jadi makna lamma ya'lamillahu ini adalah enggak tahu dari sisi siapa? Dari sisi manusianya. Sementara Allah Subhanahu wa taala sesuai keyakinan kita Maha mengetahui apa yang sedang terjadi, sudah terjadi dan akan terjadi. Jadi belum mengetahui itu adalah dari sisi manusianya. Ya sahabat dan Rasulullah belum mengetahui siapa aja yang munafik, siapa aja orang yang kafir, siapa orang-orang yang mau berjihad dan siapa orang-orang yang enggak mau berjihad ya, dan lebih milih untuk mundur. Jadi itu dari sisinya, dari sisi manusia, bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah Maha mengetahui ya, Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Ya, jadi belumnya di sini adalah belum dari sisi kacamata manusia. Taib, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Dan sungguh kalian dahulu mengharapkan kematian. Maksudnya mengharapkan kematian sini itu adalah mencari syahid gitu ya. Fi qabli an talqau, ya, sebelum bertemu dengan musuh kalian. Faqad ra'aitumuhu, ya. Maka sungguh aku melihatnya pada diri kalian, wa antum tandurun, dan kalian dalam keadaan melihatnya sendiri. Jadi karena setelah perang Badar kan banyak tuh yang akhirnya masuk Islam. Nah, yang baru masuk Islam ini pengen juga merasakan jihad sebagaimana yang dirasakan oleh saudara mereka pada perang Badar, ya. Karena memang dari sisi jumlah terjadi kenaikan kan. Waktu perang Badar itu jumlah pasukannya hanya 313 gitu ya. Sementara pada perang Uhud 1000, berarti kan kenaikannya berapa? 3 kali lipat. Nah, ini banyak orang-orang yang mengharapkan jihad, yang mengharapkan jihad, ingin berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kata Allah Subhanahu wa taala, karena jihad yang ada di depan mata kalian, faqatilu wasabiru, maka berperanglah dan bersabarlah, ya. Karena ini adalah yang kalian harapkan. Ya. Ini adalah ajang pembuktian mana orang-orang yang betul-betul mau berjihad dan mana orang-orang yang enggan berjihad. Dan terbukti ya, dari 1300 mundur. Itu pun yang 700 ya, di antara penyebab kekalahan utama adalah ya tidak taatnya 70 pemana di Bukit Umat terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Berarti sekarang tadi Ikhwan ya. Ya, baca Bu Hayati. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra allaha shay'a. Wa sayajzillahu syakirin. Dan tidaklah Muhammad melainkan seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Maka apakah jika wafat atau dibunuh kalian berbalik ke belakang? Dan barang siapa yang ia berbalik ke belakang, maka tidak memudahkan Allah sedikit pun. Tidak memudaratkan Allah sedikit pun. Dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Al-waw harfu istinaf. Ma harfu nafi. Muhammadun mubtada. Illa harfu istina. Istina. Istisna. Istisna. Nah, of our open illa harfu istisna. Mulgho. Mulghotun. Mulgho, iya Ustaz. Mulghotun. Coba tanya Bu Hayati. Ini wa Muhammadun illa rasul. Jenisnya yang mana? Tam mujab, tam manfi, nakis manfi. Tak paham, Ustaz. apa dikri? Belum belajar ya? Iya. Yeah. Jadi sisna itu ada tiga model ya. Ada tam mujab, sempurna positif. Ada tam mantis, sempurna negatif. Ada nakis mantis, tidak sempurna dan negatif. Ini yang mana ini? Tidak sempurna negatif. Oh, tidak sempurna negatif. Kan kaitannya gimana kalau tidak sempurna negatif, Ustaz Bori? Kaidahnya. Kalau tidak sempurna negatif, kaidah istisnanya gimana? Riza udah belajar belum? Nah, tergantung amilnya ya. Tergantung amilnya. Makanya di sini Rasulun jadi apa Bu Hayati? Jadi khobar, Ustaz. Iya, lihat. Padahal kita lagi bahas istisna kan? Tapi nggak ada istilah mustasna sama sekali. Nah, karena ilahnya namanya mulghotun. Apa itu mulghoh? Disia-siakan, tidak dianggap. Ilahnya dianggap nggak ada. Maksudnya dia cuma memberi pengaruh pada makna, tidak memberi pengaruh pada i'rab. Makanya kita katakan Muhammadun Utada, Rasulun Hubarla. Ilah buat apaan? Mulghoh, nggak dipakai. Nah, lanjut. Qad harfu tahqiqin kholat fi'il madi min qablihi jar wa majrur ar-rusulu fa'il afa'in al-hamzah harfu istifham fa harfu atfin in harfu syart mata fi'il madi fa'ilnya domir mustatir huwa au harfu atfin kutila fi'il madi mabni lil majul naibul fa'ilnya domir mustatir huwa in qala betum fi'il madi tumnya sebagai fa'il ala aqabikum jarwa majur kumnya sebagai mudhafun ilaih alwaw harfu hatfi atfin man isim syart sebagai mubtada yang qalib fi'il mudhari fa'ilnya domir mustatir huwa majizum dulu bilang oh iya majizum majizum biman ya Ustaz iya kalau dia fi'il syarat kan Ala akibaihi jar wa majrur alha'u mudhafun ilaih falan alfa'u harfu jawab lan harfu nafin wa nasbin yadurro fil mudore mansub bilan fa'ilnya domir mustatir huwa Allahu lafdul Allaha lafdul jalala sebagai maf'ulun bih syai'an maf'ul bih juga Ustaz. Ya maf'ul bih sani. Alwaw harfu atfin saya jazi fi'il mudore. Itu sin ya. Oh sin ya. Harfu istiqbal. Ya jazi fi'il mudhari fi'il mudhari fa'il Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il asy-syakirin maf'ulun bih wa ma Muhammadun illa rasulun min jinsir rasuli alladzina qablahu yuballighu ya bulughu risalata rabbih ya benar yuballighu risalata rabbih yuballighu risalata rabbih afa immata bin qada'i ajalihi au qutila kama asya'ahu al a'da'u raja'tum an dinikum wa taraktum ma ja'akum bihi nabiyyukum wa man yarji'u minkum an dinihi wa man yarji' minkum an dinihi falan yadurra Allahu syai'a falan yadurra Allahu syai'a innama yadurru nafsahu dororan adiman amma man sabata alal imani wa syakara rabbahu ala ni'matil islami fa inna allaha yajzihi ahsanal jaza'a. Ahsanal jaza. Kalau jaza aja dia apa? Oh. Ahsan jaza. Jaza apa? Jaza iya. Jaza. Iya, mudhaf ilaih kan? Jaza iya. Kalau setelah isim tabdil itu mudhaf ilaih ya? Nah, setelah isim tabdil itu mudhaf ilaih. Nah. Dan tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul yang sama dengan rasul yang telah datang sebelumnya, yang menyampaikan risalah dari Tuhannya. Maka apakah jika dia meninggal lantaran usianya telah berakhir, telah mencapai ajalnya gitu aja. Telah mencapai ajalnya atau terbunuh seperti yang dikabarkan ya Ustaz, oleh para musuh. Kalian akan keluar dari agama kalian. Dia, kalian meninggalkan risalah yang dibawa oleh Nabi kalian. Dan barang siapa yang murtad dari agamanya, maka dia tidak mendatangkan kemudorotan bagi Allah sedikitpun. Dia hanya mencelakai diri sendiri dan dengan kemudorotan yang besar. Orang yang teguh di atas keimanan dan bersyukur pada Tuhannya atas nikmat Islam, maka sungguhnya Allah memberikan kepadanya dengan balasan yang terbaik. Wafik wa jazakallahu khairan. Wafik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Pada khalat mengkau beli rasul yang telah datang sebelumnya para rasul. Jadi Muhammad ini adalah rasul. Jangan dianggap lebih tinggi derajat dari para rasul. Jadi Nabi Muhammad ini adalah rasul di antara para rasul yang telah Allah utus sebelumnya. Afa immata, apakah apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, au kutila atau terbunuh dalam peperangan, in qalabtum ala aqabikum, lalu kalian ya kembali murtad ke belakang, ya maksudnya kembali murtad. Wa may yanqalib ala aqibai, dan siapa saja yang kembali ke belakang, maksudnya murtad, fala yadurullaha syai'a, maka sama sekali tidak bisa memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun. Ya bahkan kata Allah Subhanahu dalam sebuah hadis gitu ya, kalau sekiranya semua manusia itu ya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun, ya. Sebagaimana kalaupun semua orang beriman kepada Allah, itu tidak menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Karena Allah enggak butuh kepada makhluknya. Allah itu qiyamun binafsi ya, kalau kata orang Asy'ariyah. Qiyamun binafsi ya. Maha berdiri sendiri ya, tidak butuh kepada makhluknya. Kan di sifat 20 kan ada tuh ya, wujud, qidam, baqa ya. Dan di antara sifatnya adalah qiyamun binafsihi ya. Berdiri sendiri. Allah enggak butuh kepada makhluknya. Bahkan kita makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini merupakan ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar ya di hadapan Umar bin Khattab. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan wafat, Umar marah-marah ya. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah telah wafat, aku akan bunuh dia. Saking apanya? Saking enggak nerimanya si Umar ya. Karena memang Umar ini kan sosok yang emosional gitu ya. Lalu akhirnya Abu Bakar ya berkhutbah ceramah ya, di tengah-tengah manusia. Kata Abu Bakar, man abada Muhammadan fa Muhammadun qad mat ya, wa man abada Allah wa man ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut ya. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Siapa saja yang menyembah Allah, maka Allah hayyun la yamut, Allah maha hidup dan tidak mati. Karena memang ketika Rasulullah wafat, mereka seakan tidak percaya. Bahkan kata Umar, ya ketika itu, nah setelah Abu Bakar berkhutbah, Abu Bakar mengutip ayat ini, wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ya, jadi seakan-akan Umar itu belum pernah membaca ayat ini. Padahal ini ayat yang sudah didengar oleh Umar bin Khattab, tapi saking emosionalnya belum terima dengan kepergian Rasulullah, ya seakan-akan beliau lupa dengan ayat ini. Tapi Abu Bakar berdiri di depan manusia mengingatkan bahwasanya setinggi apapun kedudukan Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau hanyalah manusia. Beliau hanyalah seorang Rasul, sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya yang mereka meninggal dunia juga. Ya. Jadi jauh sebelum Rasul wafat, ya sudah ada ayat ini. Dan memang kenyataannya ketika Rasul wafat, banyak orang-orang yang murtad. Ya. Banyak orang-orang yang murtad. Karena kita tahu bahwasanya Abu Bakar itu di masa awal-awal kepemimpinannya, ya kepemimpinannya itu disibukkan dengan kasus Riddah, perang Riddah namanya. Perang Riddah, yaitu perang memerangi orang-orang murtad. Karena waktu itu hampir seantero jazirah Arab itu pada murtad semuanya ya. Terutama yang di daerah-daerah selatan tuh, daerah-daerah Yaman, daerah-daerah, tapi kalau Mekah Madinah aman, tapi di luar Mekah Madinah banyak kabilah-kabilah yang murtad. Ada yang murtadnya terang-terangan, ada yang murtadnya setengah-setengah. Karena di antara kabilah banyak yang mereka tetap sholat katanya, tetap puasa, tapi nggak mau satu apa zakat, ya nggak mau zakat. Makanya waktu itu debat antara Abu Bakar sama Umar. Kata Umar, apakah engkau memerangi orang yang sholat? Ya, kata Abu Bakar, membantah Umar, kata beliau, apakah Islam itu bisa pilih ini? Nggak bisa. Islam itu satu paket, nggak bisa kita hanya sholat, puasa lalu menolak zakat. Makanya waktu itu Abu Bakar tetap bersikuku, orang-orang yang nggak mau bayar zakat sekalipun diperangi. Dan alhamdulillah berkat strategi Abu Bakar, ya kabilah-kabilah yang awal yang murtad akhirnya kembali ke pangkuan Islam. Dan itu memang masa terberat ya, masa terberat para sahabat itu adalah ketika Rasulullah. Banyak orang-orang yang pada akhirnya murtad. Tapi dengan kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh Abu Bakar dan pasukannya, mereka akhirnya kembali yakin bahwasanya pertolongan Allah itu memang bukan hanya ketika Rasulullah ada. Ketika Rasulullah tidak ada pun, ya Allah tetap menolong kaum muslimin. Ya, seperti itu. Nah, saya baca Ustaz Bari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة jangan di ini di wasalnya nu'tihi minha nu'tihi minha ya wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajziz syakirin. Dan tidaklah setiap jiwa meninggal kecuali dengan izin Allah apa yang ada di dalam kitab yang terdahulu. Barang siapa yang menginginkan pahala dunia, maka akan mendapatkannya darinya. Dan barang siapa yang menginginkan pahala akhirah, maka akan mendapatkannya wasana jizil syakirin, maka Allah akan membalas. Dan kami, Bun. Oh, dan kami akan membalas orang-orang yang bersyukur. Nah. Al-wawu harfu atfin ma nafiyah kana fi'lin fi'lun nakis fi'lin madi nakis li harfu nasbin li nafsin dar majrur mazum dar majrur dar nafsin dar majrur anuin dia dar majrur an tamut an harfu nasbin tamuta fi'lun mudhari mansubun bi'an illa istisna bi izni hajar majrur izni Allahi mudafun lafzul jalalah mudafun ilaih kitaban jadi hal memang kitab keadaan. Hal itu kan harus menjelaskan keadaan. Kalau kita kan dalam keadaan kitab maupun maful mutlak kalau kayak maful mutlak muajjalan. Jadi kalau di Quran tuh ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk ada satu kata, biasanya dia maful mutlak. Mana fiilnya dibuang. Antum baru belajar kemarin kan zikir ya? Maful mutlak gimana penjelasannya? Ada fiil setelahnya masdarnya. Gimana fiil? Enggak ada. Dibuang ya. Jadi misalnya kutiba kitaban muajjala. Muajjala jadi manut. Muajjala ya. Na'at, na'at ya. Na'at dan kepada kitab. Alwawu harfu atin man ismu syartin wa jazimin. Ismu jazimin yurid sebagai mubtada. Sebagai mubtada yurid fi'lun fi'lul madi. Fi'l mudhari mazmum. Oh iya, fi'l mudhari mazmumun bi man. Sawabat dunya sawaba jadi maful. Maful bih. Maful bih. Sawaba mudob ad-dunya mudafun ilaih. Nu'tihi fi'lul madi. Fi'lul mudore. Fi'lul mudore mandi sum. Karena dia fi'il jawab kan. Nu'tihi. Nah. Nu'tihi mudofi. Mudofun ilaih. Hi-nya. Mana ada fi'il mudofi ilaih? Nggak ada mudofi ilaih kalau fi'il ya. Mudofi ilaih itu ada. Hanya ada pada isim. Nu'tihi kami berikan iya. Jadi maful. Maful bi. Ha-nya jadi maful bi. Min hajar majrur. Alwau harfu atap harfu atfin man harf ismu mausul mubtada isim syarat mubtada. Mubtadaun yurid fi'lun mudhari fi'lul mudhari majzum majumun biman sawaba almaf'ul bih al sawaba mudhaf al akhirati mudhafun ilaih nu'tihi fi'lun mudhari Alha'u maf'ul minha jar majrur alwawu harfu atfin sa asinu asinu harpun istiqbal istiqbal najzi fi'lun mudore fi'lun mudore fa'ilnya domir mustatir nahnu ujub ya nahnu asyakirina maf'ul bih nah layamuta layamutu kan jalan layamut nasbid nah iya berarti lan layamuta ahadun illa bi iznillahi wa qadrihi wa qadruhu wa qadarihi wa hatta yastau fi fil mad yastau fil maddati allati qaddaraha Allahu lahu kataballahu zalika kitaban muwa ini kayaknya hatta yustufiya ya jadi fiilnya fiil majhul ini oh hatta yustufiya kan istafa yastufi ya yustufi al maddati al muddatu al maddatu maddat al mudda ya al mudda itu kan waktu muddati al muddatu allati qadda allati qaddarahu Allahu lahu kataballahu zalika kitaban muwaqqatan la yataqad. Itu gimana sih? Kayaknya beda sama antum baca yang di mana? Di Quran ya? Coba lihat dari Quran. Ya la yamut. Ini soalnya cetakannya agak beda nih. Antum bacanya apa tadi? Kataballahu zalika kitaban. Berarti qadara Allahu lahu kan? Kataballahu zalika kitaban muaqqatan. Oh iya benar. La yataqaddamu. La yataqaddamu ala ajalihi wa la yata'akhkharu wa ma yatlub bi ilmihi aradud dunya bi amalihi aradud dunya nu'tihi ma qasamnahu lahu minar rizqi wala haz wala min rizqin wala haz lahu fil akhirati wa ma yatlub bi ilmihi bi amalihi wa ma yatlub bi amalihi al jazaa'a minallahi bil akhirati namhahullah man hayyamnahu namnahahu ma talabah ini kan majum namnahu ma talabahu ya wa nu'tihi jazaa'uhu jazaa'uhu wa nu'tihi jazaa'uhu wa firon ma'amalahu bid dunya min mirizkin maksum Fahaza qad syakarona bi taatihi wa jahadat wa jihadihi wa sanajzi syakirina khairan. Tidak akan mati seseorang kecuali dengan izin Allah dan takdirnya, sehingga yastawi bil mudati, sehingga sama yastawi bil mudati lati, dia mencapai waktu, sehingga dia mencapai waktu yang telah ditentukan Allah untuknya. Mencatat Allah telah yang ditulis pada kitab yang telah ditentukan. Menulis Allah pada kitab yang telah ditentukan. Yang telah ditentukan muakota. Wajar. Tidak. Dan siapa saja? Umayyat lu kan sekarang. Enggak. Dan siapa saja? Ya taqaddamu ala ajalihi wa la yatahawwal. Tidak didahulukan dan tidak. Oh, beda cetakan berarti ya. Dan yang paling baru itu. Iya. Cetakan terbaru soalnya yang baru. Soalnya itu baru berita dari sini. Ala ajalihi wa la yatahawwal, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diakhirkan. Nah. Barang siapa yang mencari. Jangan pakai barang siapa. Oh iya, siapapun. Siapa saja. Siapa saja yang mencari dengan ilmunya. Dengan amalnya. Dengan amalnya perkara dunia. Kami akan berikan. Kami akan berikan bagiannya kepadanya dari rizki. Tidak ada hazun lahu fil akhirah. Tidak ada bagian. Ya, tidak ada bagian. Tidak ada bagian untuknya di akhirat. Dan siapapun yang mencari dengan amalnya pahala dari Allah di akhirat, maka akan mendapatkannya. Kami akan berikan apa yang ia minta, apa yang ia cari. Kami akan memberikan apa yang dia minta dan memberikan fahala wafiron, yang melimpah. Yang melimpah wafiron. Yang melimpah serta apa yang ada untuknya yang ada di dunia dari rizki yang ditentukan. Ya. Hal ini telah syakaron nabi taatihi wajib. Ya, ini disebabkan karena dia telah bersyukur, mensyukuri kami. Hal ini disebabkan karena dia telah bersyukur kepada kami. Kepada kami dengan jihad, dengan ketaatan dan kesungguhannya. Hmm. Dan kami akan membalas orang-orang yang bersyukur dengan kebaikan. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Dan tidaklah suatu jiwa meninggal dunia illa biidznillah, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kitaban muajjalah, yang telah ditulis pada kitab yang telah ditentukan. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Dan siapa saja yang menginginkan pahala di dunia, maka akan kami berikan ia pahala dunia, ya, balasan di dunia saja. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Dan siapa saja yang menginginkan pahala akhirat, kami akan berikan dia pahala akhirat. Wa sanajzis syakirin, dan kami akan membalas orang-orang yang bersyukur. Jadi seorang itu akan meninggal dunia ya tepat pada waktu yang telah ditetapkan ya di dalam ajalnya, ya. Jadi setiap manusia itu pasti akan meninggal sesuai dengan ajalnya. Tidak ada yang bisa mempercepatnya, tidak ada yang bisa melambatkannya. Makanya para ulama ketika bicara tentang silaturahmi yang apa namanya? Di antara faedah silaturahmi apa? Memperpanjang umur kan. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa makna dari memperpanjang umur di sini adalah memberikan barokahnya. Adapun usianya sama, misalnya takdir dia 60 tahun itu, maka dia akan meninggal 60 tahun. Dengan dia silaturahmi, dia tetap akan meninggal 60 tahun. Tapi Allah akan memberikan keberkahan dalam hidupnya. Kan orang hidup kayak hidup berkah itu kan apa? Berkah itu artinya apa sih? Ya, ziyadah fil khair. Berkah itu artinya adalah adanya tambahan pada kebaikan. Jadi usianya enggak nambah, tapi kebaikannya yang nambah. Seakan-akan dia itu setara dengan orang yang hidup 70 tahun, 80 tahun. Karena kalau orang diberkahi, maka dia mudah dalam melakukan kebaikan. Karena ada orang-orang yang misalnya hari-harinya itu cuma sholat wajib aja. Ibadah sunnahnya enggak ada sama sekali. Duhanya enggak ada, tahajudnya enggak ada, baca Qurannya enggak ada. Tapi dengan dia silaturahim, Allah berkahi umurnya, maka yang awalnya yang takdir awalnya dia cuma orang yang mengerjakan wajib-wajib aja, ya karena ada silaturahim, maka Allah berkahi umurnya, maka dia menambah ada duhanya, ada baca Qur'annya, ada baca tafsirnya. Itu namanya keberkahan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia dengan makna benar-benar ditambah umurnya. Jadi kalau asalnya 60, kemudian di bonus misalnya 61 atau 62. Kayak gitu. Jadi memang ada dua pendapat. Karena kata para ulama, tapi penambahan umur pun takdir juga. Kadang kita kalau bahas masalah takdir agak bingung juga gitu ya. Jadi ketika seseorang ditakdirkan berumur 60 tahun, pertanyaannya ketika dia misalnya satu rahim, ketika dia minta banyak umur dikabulkan, jadi 62, pertanyaannya apakah sebetulnya takdir dia yang 60 atau 62? Dan apakah ketika dia berdoa itu bukan takdir atau keinginan dia? Ini kan masalah yang pelik ya. Maksudnya masalah yang kalau kita terlalu mendalam di situ, kita jadinya apa? Pusing sendiri. Makanya kata para ulama, kalau kita mendapati masalah dalam agama ini yang bikin kita pusing, ya udah tinggalkan. Kita katakan bahwa akal kita yang terbatas sehingga tidak mampu mencernanya. Ya, nah, dan pelajaran penting dari ini adalah bahwa kalau kita menghendaki kehidupan dunia, kita cuma dapat dunia aja, akhiratnya nggak dapat. Jadi kalau ada orang yang misalnya sedekah tujuannya agar dipuji manusia, ya dia hanya dapat pujiannya aja, pahalanya nggak dapat sama sekali. Ya, sementara orang-orang yang melakukan dunia karena akhirat, misalnya dia kerja nih. Kerja ini hukumnya apa? Hukum asalnya mubah kan? Mencari masalah hukum asalnya mubah. Ketika diniatkan untuk menafkahi istrinya, ketika diniatkan untuk menegakkan punggung agar bisa beribadah, ketika diniatkan agar menjaga kesucian dirinya dari meminta-minta, maka ini jadi ibadah. Makanya saya kalau baca ayat kayak gini tuh ingat omongannya Zaidin MZ ya. Karena sering ngutip ucapan beliau, kalau kita nanam padi, rumput pasti tumbuh. Sementara kalau kita nanam rumput, sampai kiamat padi nggak bakal tumbuh, iya nggak? Antum lihat sawah-sawah padi, pasti ada rumputnya. Bahkan mereka harus rajin apa namanya nyabutin rumputnya gitu ya. Karena kalau nggak dicabutin rumputnya, padinya rumputnya balapan tumbuhnya. Sebaliknya kalau kita nanam rumput, misalnya rumput gajah mini gitu misalnya, apakah mungkin padi tumbuh? Nggak mungkin. Nah ini gambaran tentang kehidupan dunia. Terkadang ya kalau kita mengamalkan amalan dunia tapi niatnya akhirat, jadi dapat dua-duanya. Tapi kalau amalan akhirat diniatinya dunia, maka dapatnya hanya dunia aja. Dan mungkin kita ya pernah merasakan itu ya. Terkadang kita melakukan sesuatu ikhlas karena Allah, karena akhirat, tapi dunianya malah ikutin. Saya ambil contoh aja ya, ketika saya menyusun buku ilmu untuk pemula, saya ambil surah untuk pemula, itu niatnya emang murni apa istilahnya, berbagi ilmu gitu ya. Tapi pada akhirnya saya dipaksa untuk menerima rezeki dari jalan itu. Karena pada akhirnya, sekalipun PDF-nya disebar luaskan, antum lihat buku-bukanya itu pasti halaman depannya apa? Diperbolehkan bahkan dianjurkan ya. Sementara buku-buku yang lain kan biasanya apa? Dilarang memperbanyak gitu kan. Kalau buku-bukanya kan tulisannya apa? Diperbolehkan bahkan dianjurkan. Menyalin sebagian atau keseluruhannya. Ya. Tapi pada kenyataannya, anda dapat rezeki dari situ. Ya, buku gratis yang PDF-nya bisa diunduh, tapi versi cetaknya sampai hari ini ya terjual sekitar 500 sampai 1000 buku tiap bulannya. Padahal niat awalnya tuh enggak ada, enggak pengen nyari duit di situ gitu, tapi dapat. Ya. Tapi ada juga kadang yang aneh bikin program niatnya supaya nih dapat duit nih biar bisa bangun ini apa kelas gitu ya. Malah enggak ada yang ikut gitu. Jadi jadi itulah. Ya makanya memang ibadah yang paling sulit kata para ulama apa? Menjaga keikhlasan. Ibadah yang paling sulit itu menjaga keikhlasan. Kalau ibadah yang lain misalnya, apa namanya, ya ada selesainya gitu. Tapi kalau keikhlasan kadang riya itu muncul di awal. Kadang di tengahnya. Kadang di akhir. Ibadahnya udah kapan tahu kita amalkan, kita banggakan. Ya. Makanya amalan yang paling sulit dilakukan bagi seorang muslim itu adalah menjaga keikhlasan dalam ibadah. Baik di awal ibadah, di tengah ibadah, dan yang paling sulit adalah setelah selesainya ibadah. Betapa banyak amalan kita yang lenyap begitu aja hanya karena kita menyombongkannya. Semoga kita dijauhkan dari penyakit riya dan takabur. Amin ya rabbal alamin. Baik. Saya baca pertanyaannya ya. Kata buku Niyati ayat 142 wawanya wahal. Enggak Bu, ini wawanya bukan wahal ya. Karena kalau wahal itu setelahnya, fi'il setelahnya enggak akan berubah dari keadaan marfu ya. Ini wawanya wawah ataf ya, wawahnya wawah ataf. Dia ma'atuf ke yumah hisa. Jadi, ciri-ciri waw hal, dia enggak akan menasobkan fi'il setelahnya. Kalau waw hal itu pasti fi'il mudhari'nya marfu. Ya. Keadaannya normal gitu. Yang 142 tadi loh, yang waya alamah sabirin. Itu memang ma'atuf dia. Memang ma'atuf. Umi Ida, tafsir 143, dibaca ya ashaba Muhammadin. Iya. Ya ashaba Muhammadin. Nanti dikiri bentar lagi belajar tuh munada ya. Munada itu ada dua hukumnya ya. Ada yang dibaca dommah, ada yang dibaca fathah. Kalau mudhaf mudhaf ilai dibacanya dommah. Jadi ya ashaba Muhammadin. Misalnya kita mau bilang syahrul Ramadan, kalau dayanya gimana? Ya syahrul Ramadan, kalau mudhaf mudhaf ilai. Rasulullah kalau dayanya? Ya Rasulullah. Abu Bakar kalau dayanya? Ya Aba Bakrin. Nanti insya Allah kita akan belajar tentang munada ini ya. Nah, jadi betul. Ya ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayat 144, coba lihat 144. Ada tulisan afa immata ya. Ini namanya Rasam Utsmani ya. Jadi yang kita dapati dari para sahabat itu seperti ini. Jadi dibiarkan seperti itu. Nah, karena memang ada beberapa ayat yang kita dapati dari Rasulullah dan para sahabat seperti itu, maka kita tetapkan seperti itu. Meskipun kalau kita kembalikan ke kaidah penulisan zaman sekarang, ya afa'in itu ya langsung aja hamzah, setelahnya ada nunnya, afa'in. Gitu. Jadi ini bagian dari ilmu rasam ya. Memang ya yang cara penulisannya itu beda-beda kayak rahmah ya. Kata rahmatun, kan hukum asalnya rahmatun tanya apa? Kamal butuh kan? Tapi ada di Quran yang rahmatun itu tanya tak biasa. Itu bagian dari ilmu rasam. Dan kalau aneh pribadi belum pernah belajar ilmu itu ya. Jadi ada kaidah penulisan dan sudah ditentukan beberapa kata yang memang berbeda dengan kaidah baku penulisan zaman sekarang. Gitu. Nah, mana? Ya kita gak bisa bilang itu ziyadah. Pokoknya kita imani dia apa adanya seperti itu. Antum kalau lihat di Quran Indonesia, kemungkinan biasanya tulisannya biasa kalau Quran Indonesia. Karena kan Quran Indonesia itu ditulis dengan kaidah penulisan zaman sekarang, plus dengan mengabaikan masalah hamzahnya. Karena memang kalau Quran cetakan depak itu untuk memudahkan baca, tidak membedakan antara hamzah wasl sama hamzah koto penulisannya. Bahkan hamzah-hamzah yang gak ada harokatnya sama Quran depak itu diharokatin. Karena tujuannya apa? Memudahkan. Tapi kalau orang biasa baca Quran depak, baca Mushaf Utsmani, bingung jadinya. Jadi mendingan belajar pakai Mushaf Utsmani. Karena kalau belajar pakai Mushaf Utsmani, mau baca Quran cetakan mana aja, bisa. Karena yang susah jadi bisa, apalagi yang ada harokat. Tapi kalau belajarnya dari Quran cetakan depak, pindah ke Utsmani, bingung. Makanya, dan ini terjadi ketika tes orang santri MKL gitu ya. Mungkin di sekolah lamanya dia suka baca Mushaf depak gitu ya, begitu aneh tes pakai Mushaf Utsmani, keder, terutama pada hamzah wasol, pasti pada bingung cara bacanya, kayak gitu. Tapi mungkin sampai sini semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.